Bagaimana cara bertaubat dari dosa zina? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana taubat dari dosa-dosa besar pada umumnya. Taubat nasuha, taubat yang benar, yang sungguh-sungguh menjauhi dosa itu, menampakkan penyesalan, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ikhlas, tinggalkan segala hal yang bisa menjurus kepada perbuatan zina. Karena di negara kita tidak ada undang-undang atau katakanlah hukum cara syar'i terkait dengan pelaku zina, maka bagi siapa yang melakukan hal itu, lakukan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon kiat-kiat istiqomah di atas taubat tersebut. Di antaranya, berteman dengan orang-orang yang baik, bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah, dan menjaga diri dengan cara hidup di lingkungan yang baik, bukan di lingkungan yang mendukung melakukan berbagai macam kemaksiatan. Waliyallahu billah.